Spesialnya buat pemuda Jangkang. Bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Jangan bareng Nyupa Lapan, kita goyang lagi Mas Dos. Yang paling